Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma zala hadithuna fil usuli thalatha allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha. Kita masih membahas tentang tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia, dan insyaallah kita akan memberikan pengantar tentang wajibnya mengetahui agama, memahami agama, dan siapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka halaman 64. Wa dinahu, agamanya. Maksudnya landasan pengetahuan kedua adalah pengetahuan tentang agamanya yang ia dibebani untuk mengamalkannya. Juga pengetahuan tentang kandungan agama berupa hikmah, rahmat, maslahat bagi segenap makhluk serta meninggalkan hal-hal yang merusak maslahat. Orang yang mau berpikir dan merenungkan secara sungguh-sungguh tentang agama Islam dengan berdasarkan pada Alkitab dan As-Sunnah tentu akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar dan Islam adalah agama kemaslahatan bagi segenap makhluk. Kita tidak dibenarkan mengukur Islam dengan kondisi umat Islam sekarang. Sebab umat Islam terlalu banyak meremehkan banyak hal dan melanggar berbagai larangan besar. Sehingga seakan-akan mereka yang hidup di sebagian negara Islam berada dalam suasana yang bukan Islami. Agama Islam, alhamdulillah, mencakup semua maslahat yang dikandung oleh semua agama-agama terdahulu. Dan lebih unggul dari agama-agama tersebut, karena ia cocok untuk segala zaman, tempat, dan umat. Dan makna cocok untuk segala zaman, tempat, dan umat adalah bahwa dengan berpegang teguh dengannya tidak bertentangan dengan maslahat umat, kapan dan di mana saja. Justru dengan Islam itulah kemaslahatan bisa terwujud. Sebaliknya, bukan berarti bahwa ia tunduk kepada setiap zaman, tempat, dan umat. Agama Islam menyeru kepada setiap perbuatan baik dan melarang dari setiap perbuatan buruk. Islam memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang tercela. Nah, kata agama dalam bahasa Arab disebut dengan dinun. Disebut dengan dinun. Dana yatinu artinya beramal. Ada pepatah mengatakan, kama tadinu tudan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, seperti itu pula kamu akan mendapatkan balasan. Agama disebut din karena isi agama itu beramal. Dan sebagai konsekuensinya ada balasan. Ada reward dan punishment. Ada ganjaran dan ada hukuman. Karena itulah jika ada agama yang sama sekali tidak berisi amalan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada hak dan kewajiban di sana, maka itu bukan agama. Sehingga disebut agama karena dia berisi din, berisi sesuatu yang ada kandungan amalnya dan ada balasannya. Kemudian tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa kewajiban kita memahami agama ada di dua posisi. Pertama, memahami apa yang harus kita lakukan, tugas kita sebagai orang beragama. Yang kedua, memahami hikmahnya. Memahami hikmah dari aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ini mana yang paling wajib? Jawabannya yang pertama, karena itu kewajiban kita. Sementara untuk hikmah, sebagian orang bisa mengetahui dan sebagian yang lain bisa jadi tidak mengetahui. Karena itulah tugas bagi orang yang beragama adalah memahami aturan agamanya sehingga dia bisa melaksanakannya dengan benar. Kemudian catatan yang kedua yang beliau sampaikan adalah bahwa kita menilai agama itu dengan melihat aturan. Kita menilai agama dengan melihat aturan. Tapi melihat hasil, kalau menilai hasil dengan melihat kondisi pelakunya. Kita menilai agama dengan melihat aturan, tapi kita menilai hasil dari kondisi pelakunya. Karena itulah para sahabat dan mereka yang hidup di Qurun Mufaddalah dijadikan sebagai standar hasil keberhasilan umat Islam, karena di zaman itu mereka adalah pelaku-pelaku syariat Islam. Bukan individu, tapi hampir secara keseluruhan. Sementara jika dalam kondisi masyarakat mereka banyak penyimpangan terhadap ajaran Islam, kita akan kesulitan untuk menilai hasil. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan secara sempurna. Ada sebuah kisah yang sangat ma'ruf, seorang da'i, kalau enggak Pakistan ya India ya. Jadi beliau datang ke Amerika, kemudian mendakwahkan tentang Islam, menceritakan tentang betapa indahnya Islam. Sampai orang Nasrani ini merasa penasaran, seperti apa kaum muslimin. Akhirnya dia meminta kepada kawannya, bisa enggak saya diantarkan ke negerimu? Kemudian diajak ke India atau diajak ke Pakistan. Ternyata sampai di sana, suasana berbeda dengan seperti apa yang beliau ceritakan. Katanya Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Buktinya ada orang kayak gini, muslim-muslim kayak gini. Akhirnya beliau membuat kesimpulan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh perbuatan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang dia melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Dan hampir semua agama mereka mengakui bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu penganut agamanya, maka agama tidak disalahkan. Islam tidak disalahkan karena ada teroris yang dia beragama Islam. Sebagaimana agama yang lain juga tidak disalahkan ketika ada teroris yang menganut agama selain Islam. Seperti misalnya pengeboman yang terjadi di berbagai macam daerah, di berbagai macam negara, pelakunya tidak ada, tidak hanya kaum muslimin. Dan kita punya kesepakatan bahwa kesalahan penganut ajaran agama itu tidak dikembalikan kepada agamanya. Karena itulah kita jadikan ini sebagai prinsip ketika ada orang kafir atau orang munafik yang mereka menuduh Islam dengan tuduhan yang menyimpang karena perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ini jelas menyalahi prinsip yang tadi kita berikan. Karena agama tidak disalahkan disebabkan kesalahan penganutnya. Selanjutnya, catatan yang berikutnya, beliau mengatakan bahasanya Islam itu maslahat untuk seluruh kehidupan manusia. Karena Islam itu cocok, ya, cocok itu dalam bahasa Arab muslih. Muslih. Bukan cuma saleh tapi muslih. Relevan. Relevan untuk setiap zaman, waktu dan tempat. Sehingga dia memperbaiki seluruh masyarakat dari sejak wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ada yang berpikir begini, bukankah kasus yang terjadi di tengah masyarakat itu tidak terbatas? Padahal dalil itu terbatas atau tidak? Dalil itu terbatas atau tidak? Al-Quran dan hadis itu terbatas tidak? Ya, terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena wahyu sudah berhenti turun. Al-Quran dan hadis terbatas. Dalil itu terbatas. Sementara kasus tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana Islam bisa menjawab kasus, padahal Islam itu dalilnya terbatas dan kasus tidak terbatas? Jawabannya, betul bahasanya kasus itu tidak terbatas. Dalam setiap zaman selalu ada kasus yang baru. Kita saja yang mungkin saat ini sedang belajar fikih muamalah, bisa menjumpai berbagai macam kasus baru. ada Gojek, turunan dari Gojek banyak sekali artikel dan perdebatan di antara para ustadz. Ketika ada apa misalnya arisan atau ada transaksi-transaksi yang lain, turunan dari itu banyak sekali yang muncul di masyarakat. Sehingga dalam hal ini hadirin, yang namanya kasus tidak terbatas. Lalu bagaimana cara Islam memberikan penyelesaian untuk kasus yang tidak terbatas? Padahal dalil Islam itu terbatas. Jadi kasus tidak terbatas, betul, tapi jenis kasus terbatas. Jenis kasus terbatas. Dan dari sekian kasus yang ada ini, bisa dikembalikan kepada semua jenis kasus yang sudah disediakan Allah selama 23 tahun. Karena itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Allah turunkan wahyu yang bisa menjawab seluruh kejadian di masa mendatang, tapi Allah juga membuat suasana terjadi di tengah masyarakat, di tengah para sahabat, yang ini menjadi induk kasus. Sehingga nanti kalau ada kasus baru, bisa dikembalikan kepada kasus-kasus yang ada di masa silam. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan adanya kejadian-kejadian yang baru di masa mendatang. Allah ciptakan berbagai macam jenis-jenis kasus di zaman para sahabat, lalu Allah kasih jawaban melalui wahyu. Dari situlah manusia di zaman setelahnya bisa mengambil kesimpulan. Kalau ada kasus seperti ini, kepada kasus apa yang harus kami lakukan pendekatan? Dan disitulah ulama menggunakan metode yang disebut dengan apa? Kias. Ini ada jenis baru, terus bagaimana cara memahaminya? Coba dikembalikan ke atas. Kira-kira kasus jenis baru ini kalau diurai pendekatannya seperti apa? Makanya Islam bisa menjawab semua kondisi dan kasus yang ada di tengah masyarakat. Walhamdulillah. Cuman alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Ada yang mau belajar dan ada yang tidak mau belajar. Dengan prinsip seperti ini, kita akan semakin yakin betapa luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak hanya menurunkan wahyu, tapi Allah juga menciptakan kondisi para sahabat dan masyarakat ketika itu yang bisa dijawab oleh wahyu. Kemudian kondisi itu dijadikan sebagai kasus pokok untuk landasan ketika menjumpai kasus yang baru di generasi setelahnya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian Islam juga memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang tercela. Selanjutnya kita akan baca poin yang kelima. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan, mohon untuk ke sebelah selatan di penonton dulu agar yang di luar bisa masuk. Monggo, bergerak ke selatan monggo. Takandam, takandam, silakan maju. Silakan maju, Pak. Ya. Boleh merapat ya. Yang usianya belum 60 tahun, tolong tidak nyender. 41, sudah boleh belum? Belum. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kelima, Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah landasan ketiga, yakni pengetahuan manusia tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah beliau, akhlak, dakwahnya kepada Allah, jihadnya fi sabilillah, serta segi-segi lain dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setiap orang yang ingin menambah pengetahuan dan keimanan kepada nabinya, dia harus menelaah perjalanan hidup beliau, baik ketika dalam peperangan maupun perdamaian, ketika susah maupun ketika senang, serta dalam segala keadaan beliau. Kita mengharap kepada Allah semoga menjadikan kita di antara orang-orang yang mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir batin, serta mewafatkan kita dalam keadaan demikian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas yang demikian. Nah, poin yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akan menjelaskan secara singkat tentang tiga hal. Apa itu, siapa itu Allah, apa itu agama Islam, dan siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku Al-Usul Tsalatsah ini tipis ya, buku yang sangat tipis, sehingga kalau kemudian isinya menjelaskan tiga ini dengan kitab yang setipis ini, ya kita bisa menyimpulkan pasti tidak cukup. Karena itulah penjelasan beliau di sini hanya sebagai sebagai pematik, sebagai trigger, pemicu agar selanjutnya orang mau mengenal lebih dalam dengan melihat referensi yang lain. Ya. Kalau dalam istilah video itu teaser ya, ini sebagai teaser, sebagai icip-icip. Ya. Kalau mau mengenal Allah secara ringkas, yang beliau sebutkan di sini hanya itu saja. Kalau mau lebih lengkap, silakan merujuk pada buku-buku akidah yang lebih lengkap. Mengenal agama Islam, beliau hanya sebutkan sedikit-sedikit saja. Demikian pula mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan sedikit saja. Sebagai pemicu agar orang ini mau untuk belajar mengenal lebih dalam tentang siapakah Allah, siapakah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sendiri rahimahullah memiliki satu buku risalah yang atau satu buku yang lebih tebal tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak cukup terkenal karena sirah beliau tidak lebih tebal dibandingkan buku sirah yang lainnya. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di masyarakat, orang ketika mencintai tokoh tertentu, maka biasanya mereka melakukan apa? Manakiban, ya. Mereka melakukan apa? Manakiban. Manakib itu apa? Manakib itu artinya keutamaan. Manakib Imam Syafi'i berarti keutamaan Imam Syafi'i. Manakib Abdul Qadir Jailani berarti keutamaan Abdul Qadir Jailani. Sehingga isi dari manakiban itu adalah pembacaan sejarah tentang Imam Syafi'i, tentang Abdul Qadir Jailani, tentang ulama-ulama yang menjadi objek manakib. Ya. Maka tema manakiban itu membahas tentang latar belakang sejarah kehidupan orang yang kita cintai. Sebagai bukti kalau kita adalah orang yang mencintai mereka. Namun wallahu alam tidak ada acara manakiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya manakib Abdul Qadir Jailani sama apa, Pak? Imam Syafi'i ada? Yang biasa manakib boleh cerita? Orang aku, Pak. Syekh Saman. Itu di Kalimantan ya. Nah, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan dengan mempelajari sirah beliau. Sehingga memahami sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bukti bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tokoh-tokoh yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak pernah ngarang buku sirah. Mana kira-kira yang lebih menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah bagian dari bukti bahwasanya beliau adalah sebagaimana kaum muslimin yang lain yang punya rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buktikan, bahkan beliau buktikan dalam satu karya khusus yang isinya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang pertama beliau akan memperkenalkan, menjelaskan tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini penjelasannya sekali lagi hanya sekilas mengingat buku ini tidak tebal. Landasan yang pertama al-aslul awwal ma'rifatullah. Kita baca matanya atau langsung syarahnya? Kita langsung syarahnya saja ya. Halaman? Buka di halaman 70. Buka di halaman 70. Langsung syarahnya, siapakah Allah Subhanahu wa taala? Pengertian Rabb beserta dalilnya. Yang pertama, poin pertama, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Artinya, siapa Tuhan yang menciptakanmu, yang menolongmu, yang membantumu serta memberimu rizki? Poin yang kedua, maka jawablah, Tuhanku Allah yang mentarbiahku atau mengaturku dan mentarbiah segenap alam dengan nikmatnya. Tarbiah adalah penjagaan yang dengannya orang yang ditarbiah menjadi lurus. Ungkapan penulis mengisyaratkan bahwa Rob diambil dari kata tarbiah. Karena beliau mengatakan yang mentarbiahku dan mentarbiah semua alam dengan nikmatnya. Seluruh alam yang telah ditarbiah oleh Allah dengan nikmatnya dan mereka dipersiapkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, di samping mereka juga diberi rizki. Allah berfirman mengisahkan perbincangan antara Musa dan Fir'aun. Famar rabbukuma ya Musa qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Maka siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Surat Quran Surat Thoha ayat 49-50. Jadi setiap makhluk berada di bawah tarbiyah dan nikmat Allah Ta'ala. Dan nikmat Allah kepada hambanya tidak terhitung banyaknya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Allah lah yang menciptakanmu, menolongmu, membantumu, dan memberimu rizki. Karena itu hanya Dia sendirilah yang berhak disembah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang disampaikan oleh Syekh. Coba dibuka 67 dulu ya. Faidha qila laka man rabbuka, jika kamu ditanya siapakah Rabbmu, faqul, maka siapalah? Rabbiyallahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah, Dialah zat yang mentarbiah aku, wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiah seluruh alam dengan semua nikmatnya. Sampai di sini, kemudian kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiah. Tadi sudah dikasih catatan apa makna tarbiah? Tarbiah adalah penjagaan agar yang ditarbiah menjadi lurus. Rabba yurabbi artinya merawat. Kita mengatakan dalam doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah merawatku, mentarbiah aku saghira di waktu kecil. Apa harapan orang tua ketika mereka mentarbiah anaknya di waktu kecil? Agar anaknya menjadi manusia yang sempurna rohani dan jasmaninya. Makanya tarbiyah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah memberikan kebaikan jasmani rohani, biar fisiknya selamat dan yang kedua rohaninya juga selamat. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah seluruh makhluk dan Allah mengendaki agar seluruh makhluknya selamat fisik dan rohaninya. Jasmaninya selamat, rohaninya juga selamat. Sehingga Allah memberikan kebaikan bagi seluruh makhluknya dengan tarbiyahnya. Karena itulah Allah mentarbiyah makhluk tidak hanya dengan cara Allah memberi rizki. Tapi Allah mentarbiyah makhluk juga termasuk di dalamnya Allah memberikan hidayah. Karena hidayah dibutuhkan enggak oleh hamba? Hidayah dibutuhkan tidak? Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jika hidayah atau jika hamba tidak mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan bisa untuk menjaga dirinya ketika di hari kiamat. Kemudian beliau memberikan dalil tentang makna tarbiyah, yaitu firman Allah ketika Allah menceritakan tentang dialog antara Musa bersama Fir'aun. Fir'aun bertanya, faman rabbukuma ya Musa, siapakah Rabbmu wahai Musa? Qala, kemudian Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabbku adalah Zat yang memberikan segala sesuatu, tiap segala sesuatu yang bentuk kejadiannya, dan kemudian Dia memberikan petunjuk. Maka Allah arahkan setiap fisik itu berkembang sesuai dengan fisiknya. Manusia fisiknya seperti ini, maka kebutuhan fisiknya seperti apa Allah penuhi. Nanti makhluk yang lain juga sama. Kemudian hadirin yang kami hormati, dialog ini menunjukkan kalau Fir'aun tidak tahu tentang Allah. Dan baru dijelaskan oleh Musa alaihissalam. Kemudian di akhir dialog, Fir'aun mengakui kebenaran penjelasan Musa. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita di ayat yang lain. Gimana Allah mengatakan? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi Fir'aun melawan Musa, padahal batinnya itu yakin, karena disebabkan dia sombong dan bertindak zalim kepada Musa. Sehingga Fir'aun setelah mendapatkan penjelasan siapakah Rabb-nya, Fir'aun itu mengakui. Dan ketika Musa menjelaskan kepada Fir'aun tentang siapakah Allah, Fir'aun mengakui. Terus Fir'aun melawan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia meminta kepada Haman. Dia meminta kepada Haman, tolong buatkan saya bangunan yang sangat tinggi. Li'attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Rabb-nya Musa. Betul enggak kalau Allah itu berada di atas? Karena kata Musa, Allah berada di atas. Fir'aun mengingkari. Enggak benar, masa Tuhan berada di atas? Coba tak cek ke atas. Ada enggak Tuhan? Makanya ada sebagian ulama mengatakan, mereka yang tidak mengakui Allah berada di atas, ini melestarikan akidahnya Fir'aun. Karena setelah Musa menjelaskan tentang itu, Fir'aun melawan. Enggak yakin saya kalau Allah di atas. Akhirnya, coba tak cek, perintahkan kepada Haman. Buat bangunan yang tinggi, saya mau lihat. Saya mau lihat seperti apakah Tuhannya Musa. Coba saya buktikan. Sehingga ada perbedaan akidah antara Fir'aun dan Musa terkait Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun menolak Allah berada di atas setelah Musa menjelaskan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Maka siapa yang meyakini Allah berada di atas, dia melestarikan akidahnya Musa, dan siapa yang menolaknya, maka dia melestarikan akidahnya Fir'aun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing manusia dengan seluruh nikmatnya. Dan nikmat Allah sangat banyak. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian melakukan i'dad terhadap nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa melakukan ihsa. Coba hadirin, Anda perhatikan, ada dua kata kerja yang berbeda. Ta'uddu dan tuhsu. Di depan Allah mengatakan wa in ta'uddu, kalau kalian melakukan i'dad. Lalu Allah mengatakan la tuhsuha, kalian tidak sanggup untuk melakukan ihsa. I'dad itu menghitung dengan model satuan. Satu dihitung satu, itu i'dad. Ya, misal untu siji dihitung siji, ya. Nanti idep siji dihitung siji, itu i'dad. Ada berapa jumlah nikmat Allah di satu kelopak matamu? Kemudian kita hitung. Satu, ada sekian ratus idab. Sekian ratus nikmat. Itu idab namanya, ya. Ada sekian ratus bulu mata. Ada sekian ratus nikmat. Itu idab. Nah, kalau ihsa, itu hitungan puluhan. Sepuluh dihitung satu. Sepuluh dihitung satu. Sepuluh ini dianggap satu. Sepuluh dianggap satu. Itu ihsa. Jadi kalau misalnya satu bundel idep. Satu bundel bulu mata ini dihitung satu. Sak cakupan dihitung siji. Gitu ya. Anggerin juga sak cakup dihitung satu, satu. Itu manusia enggak bisa. Manusia tidak bisa melakukannya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu jangankan melakukan i'dad. Ihsa saja kalian tidak bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua kenikmatan yang kita butuhkan di sini. Kemudian kita akan baca poin berikutnya. Wa huwa ma'budi. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah sembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Maksudnya, dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri padanya dengan penuh rendah diri, kecintaan dan pengagungan. Aku laksanakan apa yang dia perintahkan kepadaku dan aku tinggalkan apa yang dilarangnya. Aku tidak memiliki satu sesembahan pun selain Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang utusan sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, Anda perhatikan paragraf yang tadi dibaca, paragraf yang pertama ya. Dialah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Saya ulang, dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri kepadanya dengan penuh rendah diri dan kecintaan dan pengagungan. Itulah hakikat ibadah. Jadi ada hakikat ibadah, ada perwujudan ibadah. Apa hakikat ibadah? Hakikat ibadah adalah al-khudu' wat-ta'zim ma'al mahabbah. Al-khudu'u wat-ta'zim ma'al mahabbah. Semangat mengagungkan dan merendahkan diri disertai dengan rasa cinta. Al-khudu'u wat-ta'zim ma'al mahabbah. Kemudian apa perwujudan ibadah? Karena kita mengagungkan dan kita rendah kepada zat yang kita agungkan, maka kita wujudkan dengan cara apa? Disuruh apapun, kita mau melaksanakannya. Sehingga perwujudan ibadah adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Baik. Karena itu, kita bedakan di sini ada hakikat ibadah, ada perwujudan ibadah. Sehingga mungkin enggak ada orang yang menjalankan perintah, tapi dia tidak beribadah. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Bentuknya gimana, Pak? Ada orang yang sholat, tapi dia benci dengan sholatnya. Tidak ada sedikit pun rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada al-khudu' wa ta'zim. Tidak ada mahabbah kepada zat yang dia sembah. Sehingga sholatnya bukan ibadah. Seperti sholat yang dilakukan oleh orang munafikun. Karena itulah semangat ibadah semakin sempurna jika ibadah yang kita lakukan diiringi dengan al-khudu'u wa ta'zim ilallahi azza wa jal. Sebaliknya, kondisi ibadah derajatnya akan semakin turun sejalan dengan penurunan semangat ini. Maka ibadah yang diiringi dengan ujub itu syirik kecil. Karena yang diagungkan bukan Allah tapi pribadinya. Ya, maka waspada melakukan ibadah yang secara umum bisa meningkatkan status sosial di tengah masyarakat. Seperti tahajud. Ya. Ini bisa meningkatkan status sosial ya. Iya enggak? Atau status apa? Status media sosial ya. Bisa meningkatkan status di medsos. Atau terutama ibadah yang harus membutuhkan tenaga dan biaya yang besar, haji dan umroh. Mereka yang suka selfie, ya, lagi wukuf, selfie. Lagi lempar jumroh, selfie. Ini ngapain dibuat seperti itu ya? kalau tidak ada keinginan untuk ujub terhadap kehebatan ibadah yang dia lakukan. Sehingga tidak ada al-khudu' wa ta'zim. Tapi dia ibadah sambil ada unsur perasaan sombong, ya, ingin status sosialnya terangkat di tengah masyarakat, dan seterusnya. Kemudian ada dua dalil yang beliau sebutkan, insyaAllah cukup jelas. Selanjutnya kita akan lihat poin nomor 4. Yang keempat, tentang keberadaan Allah sebagai murabbi bagi segenap makhluk. Penulis rahimahullah mengemukakan dalil dari firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Yakni segala sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan bagi Allah semata. Rabbul Alamin artinya murabbi semesta alam dengan nikmat-nikmatnya yang menciptakan dan menguasai mereka, yang mengatur mereka seperti yang Allah kehendaki. Kemudian dalil yang disebutkan oleh penulis, bahasanya Allah adalah Rabbul Alamin, firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Rabb semesta alam. Anda bisa bayangkan, ketika pertama kali orang mendengar ini, dia yang menciptakan, mengatur, dan memiliki semesta alam. Betapa besarnya dia, betapa agungnya dia, alam demikian besar, dia yang menciptakannya, yang menguasainya. Sehingga Allah tunjukkan di surat Al-Fatihah ayat ini untuk memberikan penekanan kepada para hamba agar mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara Allah mentarbiah alam? Bagaimana cara Allah mentarbiah alam? Kemarin sempat kita sampaikan, kalau enggak di forum ini atau forum yang lainnya. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda dalam memvisualisasikan Tuhan. Orang musyrikin itu membuat kondisi agar penganutnya bisa semakin tunduk kepada Tuhan dengan cara Tuhan itu dibuat serba menakutkan. Dibuat serba menakutkan. Sehingga mereka kalau tidak mau tunduk dan mengagungkan Tuhan, maka nanti seluruh kehidupannya akan sengsara, ciloko, dan seterusnya. Maka mereka paling takut dalam hal ini. Dikit-dikit kualat, ciloko, sengsara, ya, pameo, kemudian apalagi pokoknya semuanya serba dibuat ketakutan. Kalau kamu melanggar kayak gini, relok nanti kayak gini. Semua ada konsekuensinya. Makanya Tuhan bagi mereka itu dibuat menakutkan. Misalnya ndase 10, ya, menakutkan, Pak, ya. Atau cakile gede. Ya. Atau nggawa pentung besar. Atau tangannya berapa misalnya 4. Ya, seperti layaknya Tuhannya orang Hindu dan Buddha. Itu nek urip, Pak, medeni, Pak. Dia buat visualisasi Tuhan dengan wajah binatang-binatang yang itu kalau hidup sangat membahayakan. Sehingga mereka yang mau menghadap itu sudah ketakutan duluan. Beda dengan pendekatan yang diberikan oleh Islam. Islam ketika menjelaskan tentang siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan seluruh alam. Terus bagaimana cara Allah menciptakan dan mentarbiah seluruh alam? Allah jelaskan di lanjutan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia zat yang maha Rahman dan Rahim. Allah tidak mengatakan syadidul iqab, dia zat yang maha keras siksaannya. Dia zat yang aziz, yang perkasa, al-qahar, yang selalu menang. Syadidul iqab, yang keras siksaannya. Yang kalau menghukum enggak pakai ada ampunan, misalnya. Tidak Allah kasih pendekatan seperti itu, tapi Allah kenalkan dia dengan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh alam. Dan Allah maha Rahman, maha Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Agar para hamba itu tidak ketakutan. Tidak ketakutan, namun mereka semakin cinta kepada siapakah Rabbnya yang dia sembah. Siapakah Rabbnya yang dia agungkan. Kemudian apa itu alam? Di poin yang kelima itu penjelasannya. Jadi mungkin yang lebih tepat, sub ayat-ayat Allah itu ditaruh di bawah poin yang kelima. Wa kullu ma siwallah. dan semua yang selain Allah adalah alam atau makhluk, dan saya salah satu dari alam tersebut. Alam adalah segala sesuatu selain Allah dinamakan alam, yang dari segi bahasa bermakna tanda, karena mereka adalah tanda atau bukti bagi pencipta, penguasa, dan pengatur mereka. Dan segala sesuatu merupakan tanda serta bukti bahwa bahwasanya Allah adalah Esa. Baik, kasih garis bawah ini ya. Apa itu alam? Pengertiannya? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Apa beda makhluk dengan alam? Apa beda makhluk dengan alam? Ya? Makhluk itu bagian dari alam. Berarti ada enggak alam yang bukan makhluk? Ya? Ada enggak alam yang bukan makhluk? Kalamullah. Apakah kalamullah termasuk makhluk? Tidak. Kalamullah termasuk alam? Baik. Coba kita runut ini ya. Alam pengertiannya adalah segala sesuatu selain Allah. Dan segala sesuatu selain Allah berarti cipta, bukan alam ya. Telur adalah hasil dari ayam. Maka ayam adalah penghasil telur. Ini bukan definisi. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Karena itu segala sesuatu selain Allah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Baik. Sekarang sifat Allah itu makhluk bukan? Bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka dia tidak diciptakan oleh Allah. Sehingga apakah dia masuk alam? Tidak. Sifat Allah tidak masuk bagian dari alam. Karena alam adalah segala sesuatu selain Allah. Sehingga kalau kita ditanya tentang sesuatu, ya, apakah ini makhluk atau tidak, pakai acuan ini. Arasy makhluk tidak? Jangan sampai enggak tahu ya. Karena arasy itu ciptaan atau tidak? Ciptaan. Berarti dia makhluk. Dia bagian dari alam. Baik. Surga dan neraka. Makhluk? Makhluk. Dia ciptaan Allah, sehingga dia masuk bagian dari alam. Semua selain Allah alam, dan semua selain Allah diciptakan oleh Allah, berarti seluruh alam adalah makhluk. Seluruh alam adalah makhluk. Karena itu yang bukan bagian dari makhluk tidak masuk alam. Baik, bisa dipahami insya Allah ya? Baik. Terus kita ditanya, apakah Al-Quran itu masuk bagian dari alam? Ya? Bukan. Kenapa? Kalamullah. Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, dia sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak masuk alam. Begitu? Terus kenapa Al-Quran ada di alam? Ya? Sebagai hidayah. Itulah Amrullah. Amrullah ada di alam enggak? Ada Ustadz Amrullah. Amrullah ada di alam enggak? Semua ketetapan Allah berlaku di alam ini. Takdir Allah ada di alam enggak? Ada di alam. Takdir Allah. Jadi yang ada di alam ini tidak semua bagian dari alam. Allah menakdirkan apapun kejadian yang ada di alam. Allah menurunkan wahyu di alam. Tapi itu bukan makhluk. Itulah yang disebut dengan al-amr ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah ada dua, ada khalqu, apa yang Allah ciptakan, dan yang kedua adalah urusan amr. Baik. Sederhananya kayak gini, tapi ini permisalan yang mungkin pendekatannya masih terlalu jauh ya. Ada sebuah laptop begitu. Ini dibuat oleh seorang engineer. Baik, Kalau cuma laptop ini ditaruh saja, dinyalakan, fungsi enggak? Tidak. Butuh apa? Butuh orang. Butuh software ya. Butuh software. Fungsi software itu di situ apa? Ya? Fungsi software di situ apa? Untuk menjalankan operasional yang ada di laptop ini. Software itu amr. Di situ ada perintah, ada larangan, ada pokoknya algoritmanya masuk di situ semuanya sehingga laptop ini jalan. Kalau dia cuma diciptakan gini saja, ya enggak jadi apa-apa. Ini ada alam. Allah ciptakan alam. Kalau tidak ada takdir, apa yang terjadi? Ya? Tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir, Allah mengatur dan seterusnya. Lalu Allah turunkan hidayah sehingga jadilah seperti kehidupan ini. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, itu kaitannya dengan amrullah, urusan Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau penjelasannya pakai laptop dan software mungkin terlalu jauh ya. Karena software juga buatan ya. Software itu makhluk enggak? Software juga makhluk. Baik, wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Baik, tidak ada suara kertas yang disobek ya ini. Cukup, walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.